pernah mengilmui sebelumnya, pernah tahu, tetapi di saat terjadi peristiwa atau di saat dia melakukan sesuatu tersebut dalam kondisi-kondisi tertentu, hilang dari dia apa yang pernah dia ketahui. Inilah andisian. Maka al-khata, tiga perkara ini, kesalahan dan keterpaksaan serta kelupaan, itu semua diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi apa? Dari sisi al-itsm, dosa. Tidak ada dosa bagi orang yang salah, bagi orang yang dipaksa, dan bagi orang yang lupa. Akan tapi, diingatkan oleh Syekh bukan berarti bahwa selesai urusannya. Tidak. Tetapi, jika ada kerugian atas perbuatan dia tersebut, maka dia harus menjaminnya. Dia harus menjaminnya. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, beliau mensyarah, menjelaskan dalam syarahnya tentang kaidah ini. Qala wa hadha min kamali wujudihi wa karamihi ta'ala. Kaidah ini di antara bentuk kesempurnaan sifat jud, sifat dermawan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmatih, dan sifat rahmah Allah bi'ibadihi terhadap hamba-hambanya. Naam, Allah Azza wa Jal memaafkan orang yang tidak memiliki tujuan, tidak memiliki niat dalam melakukan suatu perkara. Yang namanya kesalahan dan dosa itu tercatat jika ada niatan pada orang yang melakukan perbuatan tersebut. Adapun orang yang tidak ada tujuan atau tidak ada niatan di hatinya untuk melakukan sesuatu yang dilarang, maka Allah Azza wa Jal tidak menulis dosa untuknya. Annahu lamma kallafa ibadahu biawamirin yaf'alunaha. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala kallafa ibadah, membebankan, memberikan beban atas hamba-hambanya, biawamirin, dengan perintah-perintah yang harus mereka kerjakan, wa nawahiya yajtanibunaha, dan larangan-larangan yang harus mereka jauhi, annahu idza sadara minhum ikhlalun bil umur, jika terjadi pada mereka ikhlal, ketidaksempurnaan, bil ma'mur, dalam menjalankan perintahnya, au irtikabul mahdzur, au irtikabun lil mahdzur, atau ketidaksempurnaan dalam menjauhi larangan-larangannya, nisyanan, karena lupa, au khata, atau karena salah, tidak ada niat kesalahan, au ikrah, atau keterpaksaan, annahu ya'fu anhum wa yusamihuhum, maka Allah Azza wa Jalla memaafkan mereka dan mengampuni mereka. Di sini Syekh menjelaskan bahwa Allah Azza wa Jalla itu maha dermawan dan maha kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Di saat Allah memerintahkan, memberikan beban kepada hamba-hambanya untuk melaksanakan apa-apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa-apa yang dia larang, kemudian terjadi saat-saat tertentu, kondisi-kondisi tertentu, di mana hamba tersebut tidak sempurna dalam menjalankan kewajibannya, menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah, tidak sempurna dia dalam menjauhi seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan lupa, salah, atau keterpaksaan, maka Allah Azza wa Jal mengampuni itu semua dari hamba-hambanya. Inilah sifat Allah Azza wa Jal maha rahim, mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya. Tidak semua itu diberikan hukuman dan dosa atas orang yang salah. Tidak. Orang yang mendapat hukuman, yang berhak untuk mendapat dosa adalah orang yang sengaja melakukan perbuatan. Ada orang yang tidak sengaja, maka terangkat darinya dosa. Apa dalilnya? liqaulihi subhanahu wa ta'ala, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam, ufiya li ummati anil khata'i wan nisyani wa mastukrihu alaihi, umatku dimaafkan dari kesalahan yang mereka perbuat, kelupaan, dan apa yang dipaksakan atas mereka. Ini hadis, namun dengan lafaz yang seperti ini tidak didapat dalam sebuah hadis yang sahih. Lafaz ini, lafaz ufiya li ummati, dijelaskan oleh para pensyarah hadis ini, di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa hadis ini tidak ada lafaz yang sahih sesuai dengan hadis ini. Ada lafaz yang seperti ini, namun hadis yang sangat lemah, terdapat perawi yang pendusta di sana. Namun hadis yang masyhur dan hadis yang lebih tepatnya lagi mungkin muallif atau Syekh As-Sa'di di sini tidak menyebutkan hadis secara konteksnya, namun secara makna. Namun secara makna, adapun ada hadis yang lebih sahih dan hadis yang sahih, lafadznya kurang lebih maknanya seperti ini, namun dengan lafadz yang berbeda. Yaitu sabda Rasul alaihi salatu wassalam, Inna Allah wada'an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala wada'an ummati, bukan ufya li ummati anil khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih, seperti yang terdapat dalam ucapan Syekh Abdul An-Nasari dalam syarahnya ini. Namun hadith yang sahih adalah, sesungguhnya Allah azza wa jal, Inna Allah wada'an ummati, Allah itu meletakkan kesalahan, yakni menggugurkan, mengampuni seseorang, an ummati, Allah mengampuni, meletakkan dari umatku dosa khata, disebabkan karena kesalahan, penisian, kelupaan, dan apa yang dipaksakan oleh mereka, apa yang terpaksa oleh mereka. Dan maknanya sama, namun lafaz hadisnya tidak seperti yang beliau rahimahullah sebutkan. Ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa Allah Azza wa Jal memaafkan dosa bagi orang yang berbuat kesalahan disebabkan kelupaan, keterpaksaan, dan ketidaksengajaan. Dan juga dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jal dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, beliau berfirman, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاهٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ walakin ma ta'ammadat qulubukum wa laysa 'alaykum junah, dan tidak ada atas kalian dosa, fima akhtatum bih, terhadap apa-apa yang kalian tidak sengaja salah padanya. Walakin, tetapi Allah azza wajalla mengatakan, akan tetapi, ma ta'ammadat qulubukum, apa yang disengaja oleh, yang diniatkan oleh hati kalian, itulah yang terdapat dosa. Adapun jika tidak ada kesengajaan, tidak ada niatan dalam hati kita untuk melakukan perkara yang dilarang tersebut, maka Allah Azza Jalla mengatakan tidak ada dosa padanya. Dan juga Allah berfirman tentang doa orang-orang yang beriman dari kalangan para rasul dan orang yang beriman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami disebabkan kelupaan dan kesalahan kami. Maka dalam hadis Allah menjawab, qala qad fa'al, sesungguhnya aku telah melakukannya. Maka ini diantara dalil yang menunjukkan bahwa kesalahan yang tidak disengaja, baik karena lupa atau keterpaksaan, itu semua terampunkan dari sisi apa? Dosa. Qala Ibn Rajab rahimahullah, berkata Ali Ibn Rajab radhiyallahu anhu, yang lebih tepat rahimahullah, karena kata radhiyallahu anhu ini lebih pantas atau lebih ma'ruf digunakan dari di kalangan para sahabah para sahabah, kita doakan mereka dengan radhiyallahu anhu. Adapun para ulama setelah sahabah, maka yang ma'ruf, yang berjalan sejak zaman dahulu, para salafus salih dalam menyebutkan doa, yaitu rahimahumullah, rahimahullah. Jika itu selain sahabat, adapun para sahabah, maka selalu menggunakan radhiyallahu anhu. Ini yang lebih utama, ini yang lebih utama. Sejak atau yang biasa digunakan oleh para salafus salih, yaitu mereka mengistilahkan doa kepada para sahabah radhiyallahu anhum, adapun para selain sahabat, dengan kata rahimahullah. Apakah boleh hukumnya? Jawabannya boleh. Jika kita mengatakan fulan radhiyallahu anhu, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Misalnya selain sahabah, kita doakan dengan radhiyallahu anhu, apakah boleh? Jawabannya boleh. Namun Berbeda maknanya jika kita mengatakan radhiyallahu anhu untuk sahabat dengan radhiyallahu anhu untuk selain sahabat. Jika kita mengatakan itu untuk sahabat radhiyallahu anhu, maka artinya bahwa Allah Azza wa Jalla telah meridhai mereka. Adapun selain sahabat, jika kita katakan mereka radhiyallahu anhu, maka artinya semoga Allah meridhai mereka. Ad-du'a. Dan kedua-duanya doa. Namun maknanya, jika itu ditujukan kepada sahabat radhiyallahu anhu, semua itu artinya pasti Allah telah meridhai mereka. Dikarenakan seluruh sahabat radhiyallahu anhum itu telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat jaminan al-jannah. Adapun selain sahabat, maka kita mendoakan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hanya istilah dan istilah yang ma'ruf untuk para sahabat yaitu radhiyallahu anhum. Adapun selain mereka, maka rahimahullah. Berkata Imam Rajab rahimahullah dalam Syarah Al-Arba'in, itu dalam kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam, beliau menyebutkan setelah menjelaskan hadis terkait kesalahan ini, beliau mengatakan ba'dama dzakara an-nusus ad-dalah 'ala raf'il itsm, yakni Ibnu Rajab setelah menyebutkan dalil-dalil atas dihilangkannya al-itsm, dosa bagi orang yang tidak sengaja, wan nasi, dan orang yang lupa, maka Ibnu Rajab rahimahullah beliau menyebutkan dalam kitabnya tersebut, kata beliau wal adhharu, dan yang lebih tampak, maksudnya, dan dari sini, dan yang faedah dari sini adalah annan nasi wal mukhti idza ufiya anhuma bima'na rufi'al itsmu anhuma. Orang yang lupa dan orang yang tidak sengaja, mereka itu dimaafkan oleh sebab keduanya, yaitu oleh sebab kelupaan dan sebab ketidaksengajaan. Dimaafkan maksudnya gimana dimaafkan? Bima'na, maksudnya, maknanya dimaafkan adalah rufi'al itsmu anhuma, diangkat dari mereka dosa tersebut. Li'annal itsma murattabun 'alal maqasid wan niyyat. Karena yang namanya dosa murattab itu terkait dengan adanya maqasid, tujuan-tujuan, wan niyyat, dan adanya niat-niat. Sehingga kesalahan, pelanggaran jika terjadi dan itu disengaja oleh pelakunya, inilah orang yang terkenai dosa. Wan nasi wal mukhti'u la qasda lahuma. Orang yang lupa dan orang yang salah dan orang yang tidak sengaja itu tidak memiliki tujuan, tidak memiliki niat dalam melakukan kesalahannya tersebut. Fala itsma 'alaihima, maka tidak ada dosa atas mereka berdua. Wa amma raf'ul ahkam, saya ini paham, belum melanjutkan. Adapun pengangkatan al-ahkam, hukum-hukum darinya, yani dia tidak terkenai hukum apapun jika lupa atau tidak sengaja. Falaisa muradan min hadhihi an-nusus, maka itu tidak dimaksud, maka itu bukan yang dimaksud dari dalil-dalil ini. Jadi dalil-dalil yang menyebutkan bahwa seseorang itu dimaafkan, itu maksudnya dosanya. Adapun hukum yang berlaku, adapun hukum, hukum-hukum yang zahir, bukan terkait dosa tapi hukumnya, maka tetap berlaku, hukumnya masih tetap berlaku. Pelakunya adalah orang tersebut, walaupun dia tidak sengaja, tapi secara hukum masih berlaku dia. Cuman tidak ada dosa. Fayahtaju fi thubutihan wa nafiha ila dalilin akhar. Maka butuh dalam menggugurkan hukum darinya, yakni dia terlepas dari hukuman sama sekali, itu butuh dengan dalil yang lain. Butuh adanya dalil yang lain. Sehingga di sini Ibn Rajab rahimahullah beliau menyebutkan bahwa yang dimaksud seseorang itu tidak diiqab dan tidak diberi al-ithm, tidak mendapat dosa, yaitu orang yang tidak ada niatan dalam perbuatannya tersebut. Akan tetapi terkait hukum dan jaminan, maka itu masih dalam tanggungan dia, masih dalam tanggungan dia. Apa dalilnya? Di antara dalil yang menunjukkan perbedaan ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, atau tentang terkait seseorang yang faman qatala mu'minan khata'an fatahrir raqabati mu'minah, yaitu tentang orang yang tidak sengaja membunuh saudaranya mukmin. Seorang mukmin yang tanpa sengaja dan tidak ada tujuan untuk membunuh saudaranya muslim, dan dia melakukan pembunuhan terhadap saudaranya tanpa disengaja. Maka apakah kemudian kita katakan selesai urusannya? Tidak. Nah, dari sisi dosa, tidak ada dosa karena dia tidak sengaja. Itu jika betul dia tidak sengaja. Tetapi jika sengaja, maka itu harus dikisos. Adapun jika tidak sengaja, maka tidak ada kisos dan tidak ada dosa padanya. Namun Allah Azza wa Jalla mengatakan dia harus tetap membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah, denda sebagai tebusannya. Baik itu dengan membebaskan seorang budak atau membayar dia upeti atau jaminan atau ganti rugi, atau yang ketiga berpuasa selama 2 bulan terus menerus tanpa ada perpisahan, ya, tanpa terpisah. Allah Azza wa Jalla mewajibkan bagi orang yang membunuh saudaranya karena tidak sengaja dengan kafarah tersebut, walaupun tidak dosa, tetapi tetap berlaku hukum bagi dia, sehingga tidak bisa kita katakan dia lepas dari hukuman apa-apa. Itu jika ada kerugian. Sehingga kaidahnya, jika ada kerugian disebabkan oleh perbuatan orang tersebut, walaupun dia lupa, maka dia tetap harus menjaminnya. Baik kerugian tersebut terkait hak manusia ataupun terkait hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wal khata'u an yaqsida, kemudian beliau melanjutkan Ibn Rajab rahimahullah, masih ucapan Ibn Rajab, kata beliau wal khata', yang dimaksud dengan khata' dari kaidah atau dari hadis al khata', penisian. Wal khata'u an yaqsida bi fi'lihi syai'an, atau yang dimaksud dengan khata', khata' itu artinya an yaqsida bi fi'lihi syai'an, seseorang bertujuan untuk melakukan sesuatu, fayusadif fi'luhu ghairu ma qasadahu, kemudian terjadilah perbuatan dia pada sesuatu yang tidak dia inginkan. Dia ingin melakukan ini, tetapi terjadi perbuatan tersebut pada sesuatu yang dia tidak inginkan, yakni tidak ada kesengajaan dalam melakukan kesalahannya itu. Ini khata'. Dari sisi bahasa, maksudnya demikian. Khata', yaitu orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan. Ada dari sisi bahasa al-mukhti', ada juga al-mukhti', Al-mukhti itu orang yang ingin mendapat kebenaran tetapi dia salah. Itu al-mukhti. Kalau khata, yaitu orang yang tidak sengaja. Ada juga atau khati'ah dari si bahasa. Jadi khata itu dengan memfatah huruf ta. Tapi jika dikasrah huruf ta-nya khati'ah, maka artinya berbeda. Khati'ah itu artinya sengaja dia melakukan kesalahan. Kalau khata dengan memfatah huruf ta, tidak sengaja. Kalau khata ditasdid huruf ta-nya, sering melakukan kesalahan. Kesimpulannya beliau menyebutkan makna khata adalah orang yang tidak sengaja melakukan sesuatu, dia ada tujuan tertentu namun salah. Misal ayyak sudah qatlu kafirin fayusadifu musliman. Seseorang bertujuan membunuh seorang kafir tetapi salah dan terjadi pada seorang muslim. Wanisian itu khata ya. Kemudian wanisian, ada pun nisian. Nisian dengan mengkasrah huruf nun. Maknanya adalah lawan dari ingat. Lawan daripada keingatan. Ayyakuna dzakiran li syai'in fayansahu 'inda al-fi'l. Itu dirinci lagi oleh beliau, maksud daripada an-nisyan adalah seseorang yang telah ingat sesuatu, dia mengetahui sesuatu, fayansahu 'inda al-fi'l, kemudian dia lupa di saat dia berbuat. Itu definisi nisyan, lupa. Ini lawan daripada ingat, itu an-nisyan dengan mengkasrah huruf nun. Alamun dengan menfathah huruf nun nasyan, ya kita katakan nasyan, huruf nunnya di fathah, maka artinya berbeda. Nasyan artinya orang yang sering berbuat salah atau selalu salah. Kathirun nisyan li syai', jika nasyan maka itu sering salah dalam melakukan sesuatu. Tapi an-nisyan yaitu lawan daripada keingatan, itu nisyan dengan mengkasrah huruf nun. Wakilahuma ma'fuun an. Wakilahuma ma'fuun an. Dan kedua-duanya yakni khata dan nisyan itu diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaidah nisyan sebagaimana telah kita ketahui bahwa nisyan orang yang lupa atau nisyan kelupaan itu kaidahnya adalah yaj'al asy-syai' al-mawjud ma'dum wa la yaj'al al-ma'dum mawjudan. Kaidah dalam lupa, sesuatu yang ada dikarenakan lupa, sesuatu yang ada itu teranggap sebagai tidak ada. Dan sesuatu yang ada, sesuatu yang dan tidak menjadikan. Jadi lupa itu menjadikan sesuatu yang ada tidak ada. Menjadikan sesuatu yang ada tidak ada. Dan tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ini kaidah dalam lupa. Misalnya seorang lupa di saat puasa makan dan minum di saat bulan Ramadan karena lupa, maka idahnya kelupaan itu menjadikan sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Jadi seperti dia tidak makan dan minum, masih sah puasa dia. Lupa dia di saat haji atau umrah melakukan, di saat ihram melakukan larangan-larangan ihram karena lupa, maka dia kaidahnya menjadikan sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Tetapi tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Contohnya seperti seseorang lupa belum sholat. Lupa belum sholat. Jadi dia lupa belum sholat. Apakah kita katakan karena lupa berarti gugur sholat bagi dia? Tidak. Karena lupa itu tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Lupa tidak menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, tetapi hanya menjadikan sesuatu yang ada menjadi tidak ada. Ada suatu karena lupa itu teranggap tidak ada. Tapi jika dia belum melakukan sesuatu karena lupa, maka tidak menjadikan sesuatu itu ada. Jadi dia harus sholat walaupun sudah keluar waktunya, lupa, atau dia terpaksa harus meninggalkan sholat apa di kemudian hari. Ketika dia ingat, tidak perlu bagi dia untuk sholat di waktu yang dia tinggalkan tersebut. Jawabannya tidak, dia harus mendatangkan apa yang tidak ada tersebut dari kewajiban yang harus dia tunaikan. Sehingga orang yang lupa gugur darinya dosa. Itu dari sisi al-itham. Adapun dari sisi jaminan jika terjadi kecelakaan atau terjadi al-itlaf, kerugian, maka dia harus menjaminnya. Tapi kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang terkait al-ikrah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.